Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya rabbana ahshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ulama'ik al-amilin wa du'atika al-mukhlisin wa ma'a sayyidil mursalin. Urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa ash-shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ilmu, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perindu ridha Allah yang kami cintai. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar kita dengan bimbingan Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wa Muta'allimnya, tata krama adabnya ustaz dan adabnya murid. Kita sudah sampai kepada adabnya seorang murid kepada ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Kita sudah sampai kepada qala Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila anqal. Wasadisu, yang keenam, idza syaraha, idza syaraha mahfudatihi, al-mukhtasarati. Kalau seorang murid berusaha untuk menjelaskan hafalannya, mensyarahi hafalan yang sudah dihafal dari kitab-kitab kecil tadi, ini adabnya. Dari kitab kecil dulu, masih ingat, kalau belajar jangan langsung kitab yang gede. Dari kitab kecil kayak tadi, fikihnya fikih safinah, fikih ringan. Wadabata ma fiha minal iskalati, maksudnya dibenahi betul, mencoba faham syarahnya dari kitab yang kecil tadi, kemudian dicatat ma fiha minal iskalat, kita permasalahannya apa sih, hal-hal yang pelik yang ada di dalam kitab tersebut. Iskalat itu hal-hal pelik. Wal fawaid al muhimmati, dan juga faedah-faedah yang penting dicatat. Kalau sudah dari kitab kecil, maka penting sekali tahqiq. Tahqiq itu serius di dalam mempelajari sesuatu. Kita pecit dulu, kita pernah mendengar bahwasanya man hafidzul mutun hazal funun. Mutun itu adalah matan-matan kecil, kitab-kitab kecil. Barang siapa yang bisa menghafal kitab-kitab kecil, maka dia telah mendapatkan banyak ilmu. Akan tapi perlu ditegaskan juga, harus ada tahqiq. Yang lebih tepat saat ini adalah man haqqaqal mutun hazal funun haqqa tahqiq. Tidak cukup orang menghafal kitab Safinatun Najah, akan tapi harus tahqiq benar-benar tadi. Syarahnya, penjelasannya harus faham, permasalahan peliknya harus mengerti, faedah-faedahnya dikeluarkan. Kamu kalau sudah begitu, baru sah intaqala, kemudian dia pindah ila bahthil mabsutati, untuk membahas belajar di kitab yang lebih gede. Jangan langsung gede, enggak, dari kecil dulu baru pindah kitab yang gede. Ma'al mutala'ati da'imati, dengan terus menerus mencoba untuk memahami. Mutala'ah itu berusaha untuk faham. Mutala'ah, mutala'ah itu membaca sekali, dua kali, tiga kali dengan pemahaman, itu namanya mutala'ah. Ma'al mutala'ati, dengan terus menerus membaca dan memahaminya, ad-da'imati, yang terus menerus. Wa ta'liki ma yamuru bihi, dan harus mencatat. Ta'lik itu membuat catatan kecil. Ta'lik membuat catatan kecil. Ma yamurru bi, apa yang ia lewati, au yasma'uhu, atau ia dengar, minal fawaidi an-nafisati, dari faedah-faedah yang berharga. Jadi kalau baca kitab gede itu harus punya buku catatan. Jadi saat menemukan faedah, karena kitabnya besar, kalau tidak kita catat lalu kita keluarkan dalam catatan khusus, maka di saat kita ingin mencarinya susah, harus buka lagi lembaran-lembaran yang banyak, yang tebal tadi. Tapi setelah ketemu faedah yang bagus, keluarkan, dicatat. Dikumpulkan faedah-faedah ini, faedah kitab ini, faedah kitab ini, terus. Wal masail ad-daqiqati, dan masalah-masalah yang pelik, dicatat, dikeluarkan. Wal furu'il gharibati, dan hal-hal yang aneh, unik. Furu' itu hal-hal yang aneh. Sama ada permasalahan, biasanya ada gharaib lughawiyah, hal unik dari sisi bahasa, ada unik syair, ada hal unik fikih, ada yang unik, gharibah itu unik. Itu catat. Sebab hal-hal yang unik-unik begitu kadang tidak disebutkan di dalam sebuah kitab kurikulum, adanya kitab gede hanya faedah, itu pun seorang mu'alif tidak sengaja menghadirkannya. Pengarang waktu ngarang kitab gede hanya terlintas di benaknya satu masalah, faedah ditulis. Bukan di babnya kadang-kadang. Ini masalah nikah, faedah nikah adanya di bab toharoh. Kadang-kadang seperti itu, karena bukan sengaja, tapi itu faedah yang dihadirkan seorang pengarang. Karena ada munasabah, ada harus dihadirkan karena ada sesuatu yang ada kesesuaian makna. Maka unik. Kalau tidak segera, misalnya ada faedah tentang pernikahan, tapi adanya di bab wudu. Nah ini kalau kita cari bab nikah tidak ketemu nanti. Contohnya apa? Misal di bab wudu, yang membatalkan wudu adalah dalam mazhab Syafi'i bersentuhan laki dengan perempuan. Kemudian dibahas bagaimana jika perempuan itu jin. Waduh. Nah ini sebab di bab nikah enggak diterangkan perempuannya adalah jin, nikah dengan jin enggak dibahas begitu. Ternyata di dalam bab wudu nanti diterangkan. Menurut misalnya Imam Ibnu Hajar mengatakan enggak batal kalau perempuan jin. Kenapa? Enggak mungkin. Hayal kalau ada orang ngomong ketemu jin itu adalah itu bohong. Karena enggak mungkin kalau jin itu bisa nikah dengan manusia. Karena menurut Ibnu Hajar enggak mungkin. Ya ngapain dibahas batal? Menurut Imam Romli mungkin. Karena mungkin seorang jin menjelma jadi manusia lalu nikah. Maka jin. Nah ini, hal ini adanya di bab wudu. Tidak membatalkan wudu. Enggak ada di bab nikah. Ini sebuah contoh saja. Biarpun benar ya begitu kisahnya. Jadi hal itu adanya di bab toharoh dikeluarkan faedah. Faedah fin nikah. Adanya di bab toharoh. Adanya bab bersuci. Bab suci di awal bab. Nah ini kenapa? Nah ini gitu, itu enggak ada di babnya, dicari di bab nikah enggak ketemu. Coba kalau kita tidak mencatatnya, ingin masalah jin dicari di bab nikah enggak ketemu, karena waktu itu disebutkan oleh seorang pengarang tidak di bab nikah, tapi disebut di bab toharah. Ini sebuah contoh saja. Maka kepada para penuntut ilmu, kalau lagi baca kitab gede itu harus ada buku catatan untuk mengeluarkan faedah-faedah. Tulis faedah ini, faedah 1, faedah 2. Itu betul-betul menghibur. Di saat sudah lepas dari kitab gede, lagi duduk-duduk dengan catatannya tuh ajib. Nah, semakin semangat belajar nanti. Coba kalau enggak punya catatan, pulpennya enggak bergerak, enggak masih catatan. Hatam. Faham huwa faham. Nah, ini. Jadi harus mengeluarkan ini. Faedah pada ini. Petunjuk dari Syekh Hasyim begitu. Dan memang harus begitu. Kita masih ingat catatan kita dari dulu masih ada sampai lecek begitu. Dan kalau bisa buku catatan ini harus, ini sudah sampai rusak-rusak begini harus ada. Karena ini ada faedah-faedah masalah-masalah kecil yang kita temukan lalu kita catat. Karena kalau mencari kitab gedenya sudah ditumpukan perpustakaan sana, repot nyarinya. Tapi sudah kita keluarkan, ngulangnya tinggal ngulang buku begini. Ah, ini misalnya apa-apa di sini. Masail-masail. Kita baca. Dari pertama, ini. Terus ada judul-judulnya, satu. Terus, sholat isyrok, tentang wajib Jumat, adzan, misalnya gini. Menghadiahkan pahala. Ini faedah-faedah terus. Nah ini. Jadi gak usah langsung ke kitabnya lagi. Tinggal faedah ini. Nah ini menambah. Kita senang di dalam menuntut ilmu. Ada faham. Ini kata Syekh Hasyim begitu. Kemudian. Wahalli. Ilam bahtil mustadim ta'aliki. Wahalli. Al-mushkilati. Dan juga. Halil muskilat, kalau ada permasalahan itu ada solusi. Solusi halil muskilati, dan juga untuk mengurai tentang permasalahan, misalnya disebutkan dalam kitab tersebut permasalahan yang pelik dan diselesaikan, itu ditulis, dicatat, karena kita belum tentu bisa menghafal saat itu, tapi kadang kita bisa menghafal permasalahan secara umum tapi solusinya belum ingat, ditulis. Wal furuq baina ahkami mutasyabihatin, dan harus bisa membedakan antara hukum-hukum yang mirip. Sebab kalau tidak dijejer nanti bisa ketuker. Banyak namanya. Sebab fikih itu adalah harus faham al-asybah wa an-nadhair, ada mirip hukum. Mirip. Tapi kalau tidak dijejer dianggap sama nanti hukumnya. Contoh urusan rambut. Urusan rambut dalam aurat, urusan rambut di dalam wudu, urusan rambut di dalam tahallul. Ini rambut tok itu. Rambut masalah wudu, rambut masalah tahallul umrah, rambut masalah aurat salat. Coba. Kalau enggak dijajar misalnya mengusap rambut waktu wudu dengan tahallul waktu umroh sama-sama rambut. Ini kalau ketukar parah nanti. Kalau tahallul kita contoh. Ini kan mirip. Maka dijajar saja biar orang tahu perbedaannya. Kalau orang tahallul melepas dari umroh. Keluar dari umroh. Maka motong rambut. Yang dipotong rambutnya pokoknya rambut. Rambut kepala. Baik yang juntur, yang julur ke bawah. Rambut yang di bawah atau yang di atas di kepala atau yang sudah turun dari kepala itu sah. Tapi kalau untuk wudu yang boleh diusap adalah rambut yang ada di kepala. Kalau yang menjuntur di sini tidak sah. Jadi kalau pengen mengusap rambut dalam wudu, rambut yang ada di bagian kepala. Bisa saja kalau tidak dijajar begini lalu ngomong begini. Gimana mengusap rambut? Wah, sah. Di ujung-ujung rambut ini ya sah. Padahal yang ditanya masalah wudu, jawabnya masalah tahallul. Ini asybah. Baik, kemudian bicara rambut, kalau seorang perempuan rambutnya kelihatan satu saja sambil goyang-goyang terbang nih. Batal salatnya. Satu. Waktu sujud, bicara tentang sujud. Sujud itu tidak boleh dihalangi oleh sesuatu. Tak tanya, karena waktu ngomong sujud, ingat rambut tadi. Akhirnya ada ustaz ngomong, kalau ada rambut kejedat, biarpun satu rambut tidak sah sholatnya. Lah ini kan ketuker. Di Al-Bahjah lagi ngomongnya, ayo. Santri misalnya. Jadi, satu rambut. Rambutnya anak laki-laki, ya gak ada masalah satu dua rambut. Kalau rambutnya perempuan, iya. Tapi sahnya bukan dalam urusan sujud. Tidak sahnya bukan dalam urusan sujud. Tidak sahnya dalam urusan aurat. Ini beda. Dan Ini namanya asybah. Sama misalnya, menyentuh, dijejer. Hukum, naudzubillah, contoh misalnya, hukum memasukkan, mohon maaf finansis, karena ini mirip, masukkan kemaluan ke kemaluan binatang, wajib mandi, kan begitu. Tak tanya di saat bicara, bagaimana hukumnya menyentuh kemaluan binatang? Gara-gara wajib mandi, mungkin kebayang, wajib wudu, jadi begitu. Karena mirip, padahal kalau menyentuh kemaluan binatang, tidak wajib wudu. Sebab yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan adami dengan perut jemari. Jadi yang mirip begini itu dijajar. Biar orang tidak ketuker. Sebab kalau ketuker, permasalahannya ji. Maka ini adalah furuk, perbedaan. Baina ahkamin mutasyabiat, di antara hukum-hukum yang ada mirip-mirip. Untuk menguatkan. Orang harus ada antara apa perbedaan madhi dengan wadhi. Madhi dengan wadhi. Harus membuat ciri khas. Madhi, wadhi. Sama-sama najis. Sama-sama keluar dari kemaluan. Sama-sama bukan mani dan bukan air kencing. Ayo. Madhi, wadhi. Saya dulu ngafalnya kutuker-tuker. Cuman gimana untuk mudah hafalan. Kalau madhi, karena syahwat, tapi belum keluar mani, keluar carian, namanya madhi. Tapi kalau wadhi, gara-gara ngangkat berat, terteka, ngangkat berat, kemudian keluar. Oh, kalau wadhi, enggak ada syahwat. Kalau madhi dengan syahwat, maka madhi M, dekat mani. Sebentar lagi keluar mani, maka saya dekatkan. Madhi hampir jadi mani. Jadi, madhi itu adalah dengan syahwat. Nah, ini dijajar itu tak bisa membedakan perbedaan. Kalau tidak naik, tukar-tukar terus. Belum lagi hukumnya. Makanya katanya, al-faqih, orang seorang faqih itu orang yang sudah bisa membedakan antara asybah wa nadhair, kemirip-miripan hukum itu. Kalau tidak, ketukar. Ini. Nah ini kata Syekh Hasyim, wal-furuq baina ahkam min jami'an wa'il ulum, dari segala macam ulum itu, yang ada kemirip-miripan itu, ditukar. Misalnya, dalam bahasa pun ada, dalam fikih ada, dalam hadis ada, asma' rijal, nama-nama muhadithin, orang-orang juga ada. Jadi yang mirip-mirip harus dikeluarkan biar kita bisa membedakan. Sebab kadang perbedaan itu kalau nama orang saja mungkin tidak terlalu, tapi kalau buahnya adalah menjadi menyalahkan seseorang padahal namanya yang salah, kan repot. Harus tahu. Baik. Ditulis wal takun himmatu fi talabil ilmi aliyatun aliyatan, hendaknya himmatuhu, himmahnya fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, aliyatun, tinggi. Fala yaktafi bi qalilil ilmi, santri enggak boleh, sudahlah yang penting saya sudah bisa ngerti baca safinatun najah, mukadimah hadramiyah, sudah begini di kampung sudah cukup. Ish, enggak usah lah macam-macam. Wah, jangan rendah begitu orang semangatnya. Oh, saya harus lebih tahu banyak lagi. Harus himmah aliyah. Ma imkani katsiri. Kalau masih bisa menuntut ilmu lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, tuntut ilmu. Cari ilmu sebanyak-banyak, jangan merasa puas dulu dengan yang sedikit itu. Wala yaqna, enggak boleh merasa puas min irthil anbiya'i, dengan warisan nabi. Nabi kan tidak mewariskan harta, mewariskan ilmu. Ada satu sahabat nabi teriak di pasar, nabi bagi-bagi warisan, nabi bagi-bagi warisan, lari semua ke masjid. Mana ada fulus dibagi? Bukan nabi membagi dunia, bagi ilmu. Wal ulama warasatul anbiya, nabi pewarisnya, para ulama pewarisnya nabi. La yakna min irthil anbiya'i, jangan sampai kita merasa puas dengan warisan nabi, biasirin dengan yang sedikit. Cuman segitu enggak cukup lah. Enggak, harus. Wa la yu'akhir, jangan menunda tahsila fa'idatin, Jangan sampai kita menunda untuk mendapatkan faedah ilmu tamakkana minha yang mungkin bisa diraih. Artinya apa? Jika ada kesempatan, jangan ditunda lagi. Kesempatan untuk dapat ilmu, waktu akhir jangan ditunda. Kalau sudah tamakkan bisa, tinggal ngambil, kenapa besok aja? Selagi bisa hari ini, hari ini. Fa inna litakhiri afatun, sebab menunda itu banyak bencananya. Bencananya macam-macam. Nuntut ilmu ada kesempatan hari ini, tahun depan. Tahun depan beda ceritanya. Ada kesibukan yang lainnya, atau mungkin gurunya yang enggak punya kesempatan. Kitanya enggak punya kesempatan, kitanya punya, guru tidak punya. Sekarang selagi sama-sama guru punya kesempatan, kita sebagai murid ada kesempatan. Yuk ngaji sekarang. Nanti aja ya, akhir setelah Syawal. Ya Syawal nanti, babnya beda. Li'annahu, sebab sesungguhnya dia idza hasalaha, kalau sudah bisa mendapatkan faedah fi zamanil hadir, kalau di segala yang kita dapat hari ini, hasala fi tsani ghairaha, di zaman yang lain ilmu yang lain, tentunya begitu. Coba kalau di bulan ini kita matangkan kitab Safinatun Najah, misalnya kitab fikih Safinatun Najah, enggak usah tunda tahun depan. Maka tahun depan adalah ilmunya lain lagi, bukan ini. Tapi kalau tahun ini Safinah dia enggak beres, tahun depan masih Safinah, terus begitu, ketertundaan akan selalu ada. Kalau bulan ini kita menghafal juz amma, ya bulan depan bulan bukan juz amma lagi dong. Anggap saja runtutannya menghafal dari juz amma baru ke Al-Baqarah terus. Baik. Kalau hari ini kita tidak menghafal, kalau hari ini kita menghafal juz amma, bulan ini, bulan depan tentu sudah Al-Baqarah. Tapi bulan depan aja lah hafalnya, mulainya sekarang kayaknya enggak sibuk. Baik. Apakah bulan depan langsung selesai juz ammanya? Ya enggak, balik tetap juz amma. Begitulah, setiap zaman ada kesempatan untuk ilmu tersebut. Kalau kita masuk kesempatan yang baru lagi, tentu juga ilmu yang ghairaha yang lainnya, kata Mbah Hasyim Asy'ari. Wa yaghtanimu waqta faraghihi wa nashatihi, dendaknya wa yaghtanimu memanfaatkan. Wa yaghtanimu memanfaatkan waqta faraghi, waktu kosongnya. Banyak kosongmu hari ini wahai para santri. Belum ada istri, belum ada anak. Belum ada mertua. Sebab kalau sudah ada anak, ada mertua, tentu waktunya terbagi. Mertuanya manggil, tolong anterin saya ke rumah sakit, harus datang. Tolong ini, anaknya juga begitu, abah. Istrinya juga begitu. Artinya apa? Waktu faragh. Wa nasyatihi, masih muda, nasyat, lagi giat. Belum sakit, bukan sakit punggung, belum sakit pinggang, belum sakit semurat, belum ini, enggak ada. Semoga sehat semuanya. Nunda-nunda nanti, mau belajar sebentar, pusing, kolesterol. Nah, pinter-pinter nanti. Mumpung masih muda. Wazamani afiyati, di saat sehat. Belajarlah di saat sehat sekarang. Wasyarkhi syababihi, masih di permulaan masa mudanya, masih permulaan masa muda, maksudnya di waktu mudamu. Qabla urudil mawani, sebelum datangnya penghalang-penghalang menuntut ilmu, mulai dari penyakit dan kesibukan. Sekarang betul, belajar zaman dulu tuh lebih enak, bagi orang tua pun juga beda. Belajar zaman dulu dengan zaman dulu lebih enak. Kenapa? Waktu masih banyak. Kan sama 24 jam. Iya. Kalau dulu tuh aman belajar, tertib begini. Zaman sekarang keganggu HP. Kalau mau belajar saja, itu terganggu ada dengan baca WA. Belum apa-apa, balas WA. Yang bapak-bapak juga kan gitu kan, terganggu. Dulu enggak ada WA, baca ya baca serius, alhamdulillah sampai selesai. Mulai ada HP tok, belum WA, titit gitu langsung, noleh lagi, titit, noleh, begitu. Dulu belum ada TV, Masya Allah, habis maghrib ngaji, Masya Allah, habis maghrib, kabiro, walhamdulillah. Sekarang, bunyi televisi, keganggu. Pengen konsentrasi, ya enggak konsentrasi, hobi. Banyak gangguan. Jangan nunda-nunda deh, jangan biasa nunda. Wal yahdhar awasi para santri. Min nadhari nafsihi, ngelihat dirinya sendiri bi'ainil kamali, dengan mata sempurna. Jangan merasa sudah cukup. Wah, alhamdulillah sudah cukup. Cukup. Hah. Cukup. Wal istighna, merasa tidak perlu lagi. Anil masyayikh, dengan guru-guru. Na'udzubillah. Ini alamat kehancuran. Kunci kebodohan diambil kalau ada seorang santri merasa sudah cukup, enggak mau belajar lagi dan enggak perlu dengan guru. Fa inna dzalika ainul jahli wal humqi, sebab yang demikian itu hakikat kebodohan dan kedunguan. Wa qad qala sayyidut tabi'in, telah berkata paling mulianya tabi'in, yaitu Sa'id ibn Jubair. Sayyidina Sa'id ibn Jubair radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam, senantiasa seorang itu akan disebut alim dan tidak akan berubah dari kealimannya. Ma ta'allama, selagi masih senang belajar. Kalau orang alim sudah tidak mau belajar, berarti balik wilayah bodoh. Fa idza taraka ta'alluma, lalu kalau ada seorang yang sudah alim kok tidak mau belajar lagi, fa idza, dan jika taraka, meninggalkan ta'alluma, belajar, wa dhanna, dan dia menduga, annahu qad istaghna, lalu dia merasa sudah cukup, fa huwa ajbahu ma yakun, maka dia paling bodohnya dari yang ada. Merasa sudah cukup, sudah hafal ini hafal itu, alhamdulillah cukup. Wasabi'u, dan yang ketujuh, wahai para santri, wahai para penuntut ilmu, ayalzama halaqata syaikhihi fit tadrisi, hendaknya berusaha untuk melazimi halaqah, maksudnya kelasnya sang guru, kelas gurunya. Kalau gurunya ngajar, hendaknya dia harus bisa hadir. Fit tadrisi, waktu guru ngajar, wal ikra'i, sama mengajar. Ikra', membacakan ilmu kepada murid. Idza amkan, jika mungkin, maksudnya sebisa mungkin, jangan meninggalkan majlisnya sang guru karena kita murid. Fa innahu, sebab yang demikian itu menekuni majlisnya sang guru, itulah yaziduhu, tidak akan menambahkan bagi murid illa khairan, kecuali kebaikan. Wa tahsilan, tambah ilmu. Tahsilan, pendapatan ilmu. Wa adaban, dan tata krama akhlak. Wa tafdilan, kemuliaan. Wa yajtahidu, dan hendaknya seorang murid bersungguh-sungguh, ala muadzabati khidmatihi, dalam muadzabah, menekuni khidmati, khidmah, mengabdi, melayani sang guru. Wal musara'ati ilaiha, bergegas untuk berkhidmah, jangan ogah-ogahan kalau melihat gurunya perlu bantuan. Bahkan tidak perlu sampai sang guru meminta bantuan kepada kita, yuk kita bergegas untuk memberikan pertolongan kepada sang guru. Sebab hakikat pertolongan yang diberikan seorang murid kepada guru itu untuk merontokkan keberkahan kepada kita, untuk mengundang keberkahan kepada kita. Maka disampaikan, khidmahnya seorang murid itu kepentingan murid, bukan kepentingan guru. Karena semakin seorang murid mengabdi dan berkhidmah kepada guru, maka Allah yang mengganti dengan keberkahan ilmu, dan ilmu laduni dari situ. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu dengan bergegas mengabdi, mengabdi melayani guru, itu adalah yaksibuhu syarafa, akan menjadikan dia mendapatkan kemuliaan. Wa tabjila, keagungan. Sebab kemuliaan, kejayaan, keagungan itu ya dari khidmahnya kepada seorang guru. Selesai. Wala yaktasiru, dan tidak boleh hanya membatasi. Wala yaktasiru, dan jangan membatasi fil halakoti di dalam halakoh majlis gurunya ala sama idarsihi faqat. Jangan sampai hanya mendengar pelajaran-pelajarannya saja. Idza amkanahu selagi bisa, jangan membatasi pelajarannya. Nah, saya ngambil ilmu fikih aja lah. Padahal gurunya juga ngajar ilmu hadis. Saya ngambil ilmu hadis saja dah. Oh, enggak, sebisa mungkin ambil semuanya kalau bisa. Bal ya'tani bisa iridurusi al-mashruhati. Bal akan tetap yam ya'tani, hendaknya dia peduli. Bisa iridurusi kepada semua pelajaran-pelajaran al-mashruhati yang dijelaskan, dijelentrehkan, diajarkan oleh sang guru. Dobtan untuk menekuni pembenahan lafad-lafadnya, bacaan-bacaannya, takut kita salah baca maknanya. Kalau kita belum tahu maknanya itu dobet. Wata'alikan, memberikan catatan kecil, hal-hal yang penting dikasih catatan. Misalnya ini kasih nomor di bawahnya, nomor satu, maknanya begini, faedah begini. Inihtalama inihtamala dihnuhu, kalau memang akalnya seorang murid itu ihtamala mampu, inihtamala jika mampu, dihnuhu otaknya dhalika untuk menampung tadi itu semua. Wa yushariku ashabahu, dan hendaknya juga bergabung dengan sahabat-sahabatnya. Hatta ka'annaku laddarsin lahu, biarpun bukan kelasnya, kalau memang masih bisa bergabung, biarpun yang diajar adalah temannya, ikut bergabung untuk mendengar. Ka'anna kulla darsin lahu, sehingga seolah-olah semua dars dia bisa mengikuti. Ini hebat, sehingga nanti menjadi mausu'i, menjadi orang yang ensiklopedi lengkap di dalamnya. Ngah nahwu ngerti, sorab ngerti, fikih ngerti, dan seterusnya. Fa in ajaza, kalau dia lemah atau tidak mampu, antab tijamiha untuk menekuni semua pelajaran tersebut, fal ya'tani bil aham, hendaknya dia menekuni, memperhatikan al aham yang terpenting, fal aham minha, dan yang terpenting, prioritas, skala prioritas belajar, skala prioritas harus ngerti alat, ngerti tujuan, ngerti sarana, ngerti fungsi tujuan. Ini bisa membedakan. Ilmu nahwu sorab adalah ilmu alat. Ya harus kita pahami ilmu alat dong. Seperti pisau. Dapur gak ada pisaunya bingung nanti. Masak sop dagingnya segini-gini gimana makannya? Ya gak bisa. Penting atau tidak pisau? Penting. Tapi kalau orang di dapur hanya beli pisau, tak mau makan pisau, ya gak bisa. Ilmu nahwu sorab adalah alat. Untuk apa? Untuk memahami ilmu yang lainnya. Jangan berhenti dari ilmu alat saja. Dari dulu doroba zaitun amron sampai kelengar zaitnya, amrnya. Dari nahwu tok. Setelah nahwu faham, langkah selanjutnya untuk memahami fikih, untuk memahami tafsir, untuk memahami yang lainnya. Alat. Namanya ilmu alat. Jangan jadi tujuan lagi setelah itu. Matangkan memang ilmu alat. Kalau pisaunya hebat, gampang masaknya enak, motongnya juga enak, memahaminya cepat. Nah, ini mengerti mana prioritas. Saya sudah umur 67 tahun, Bu ya, mau belajar agama. Apakah saya perlu belajar nahwu sorab dulu? Bapak tidak butuh nahwu sorab. Sudah 67. Tidak tahu malaikat Israel sudah di mana. Semoga masih lama. Tapi sudah waktunya kita mau mendekatkan pada Allah, ilmunya mendesak. Semoga panjang umur yang sudah umurnya banyak ya. 67 ke 77, 87, 97, 107 dan terus. Agar tapi ada prioritas belajar itu ada. Sudah sepuh misalnya belajar nahwu sorab. Alamatul i'rab enggak hafal-hafal. Coba untuk menghafalkan sebaiknya amalan apa yang saya lakukan untuk siap menghadap kepada Allah. Jadi ada prioritas. Prioritas itu artinya apa? Mana yang lebih didahulukan? Wa yambahi ayatadzakara at-thalabatu, dan seyogyaknya para murid itu mudzakarah. Belajar bersama mudzakarah. Belajar bersama untuk saling mengingatkan mudzakarah. Mengingatkan yang kurang. Ma waqa fi majlis syekhi, yang ada pada majlisnya syekh. Minal fawaidi, tentang faedah-faedah. Wa dawabiti, dan dawabit. Dawabit itu adalah rambu-rambu, qawaid, kaidah-kaidah, wa ghairi dzalika. Jadi hendaknya kita diskusikan. Baik, masalah prioritas tadi. Saya penting sekali saya menyinggung masalah prioritas, termasuk diantaranya. Ada seorang yang super sibuk. Anak kampus, dia harus menyelesaikan ilmu apa, dia seorang anak di fakultas kedokteran misalnya. Belajarnya padat dan sebagainya. Apa yang harus belajar oleh anak itu? Belajar agama, saya ingin agama. Ya sudah, belajar agama, akidah. Akidah Asy'ariyah yang ringkas, dengan terjemahan tidak ada masalah. Fikihnya fikih terjemahan, tapi pakai bimbingan guru, fikih wudu, fikih ini, tidak ada masalah. Jangan sampai belajar ilmu, tono. Belum apa-apa langsung belajar kitab balaghah. Serem banget. Mantek. Nah, ini. Enggak perlu begitu, enggak ngerti prioritas. Karena ada kesibukan ini. Kesibukannya akan menyita waktu. Artinya waktu bagi dia beda dengan waktu yang lainnya. Kalau ada anak santri memang 24 jam untuk agama. Maka kalau di pondok belajar semuanya, ya, mulai dari imla, ilmu cara menulis, ilmu cara baca, ilmu diwajari. Karena apa? Memang di pondok pesantren. Sama, kalau kita mengajar, kalau seandainya ada anak, kalau anak kampus yang belajar dengan kita, maka tidak akan kita beri kurikulum seperti kurikulum santri. Anak kampus, dia punya tugas di kampus yang padat, untuk menjadi profesional yang handal. Maka tidak perlu kita beri ilmu-ilmu yang seperti, tidak jadi pondok semuanya. Hanya kita ambil ringkas saja, seperti kami sampaikan, 4 kurikulum. Baca Al-Quran yang benar, fikih praktis, akidah praktis, akhlak, selesai. Mati, selamat, masuk surga, insyaAllah. Kan begitu. Ada prioritas. Umur juga ada prioritas, katanya. Kemudian, wa ayyu'idu kalama syaikhi fima bainahum. Yu'idu, hendaknya para siswa itu yu'idu mengulang-ulang kalam syai, omongan guru fima bainahum. Jadi biasa mengulang-ulang kalamnya gurunya. Ini hebat, ini unik ya. Jadi kalau omongan gurunya sering diulang-ulang, berarti sebenarnya saling mengingatkan temannya untuk bisa menghafal. Sering mengulang-ulang omongan guru. Guru ngomong gini, ya ngomong gini, terus tadi ngomong gini, apalagi ngomong gini. Misalnya habis majelis ini, habis majelisnya dengan seorang guru, misalnya kita duduk keluar 6 orang kita. Mungkin saling duduk, apa faedah apa dari guru? Ente dapat berapa faedah? Saya dapat 6. Ente 7, saya 11. Apa ente? Wah, saya belum ada. Kamu? Wah, ini. Diulang-ulang, indah. Sebab apa? Daya tangkap ini sama-sama cerdas itu ada beda. Sama ayat yang dibaca sama, penafsirannya sama, dari 3 siswa ini bisa beda-beda cara mengambil faedahnya. Yang satu ini memang dia paling senang ilmu kedokteran, maka faedahnya faedah kedokteran, gampang. Ini seorang pakar psikologi ini, dia bisa menangkap sisi ilmu jiwanya. Padahal ayat sama ini adalah seorang senang dunia perpolitikan. Dia hanya sisi ini. Siasat daulah misalnya. Sama ayat yang dibaca. Nah begitulah. Yang satu lagi fikih, hukum fikih. Maka saling tukar menukar. Maka yu'idu membiasakan. Sehingga betul kadang-kadang kalau kita membaca satu ayat itu luar biasa. Satu ayat atau hadis Nabi. Tinggal waktu kita membaca, kita posisi kita sebagai apa? Kalau kita sebagai seorang yang lagi belajar ilmu fikih, dari hadis itu keluar hukum fikih. Kalau dari sisi, wah saya guru rumah tangga anak saya, nanti keluar rumus keharmonisan di situ. Jadi begitu. Maka kalau sama murid itu sering diskusi, menyampaikan dapat faedah apa, lah itulah santri yang benar. Na'udzubillah jadi santri nyimpan ilmunya untuk saya sendiri, biar saya paling pintar nanti, yang lain gak ngerti, goblok semuanya. Walah, hope. Ini adalah kalau jadi santri gak bisa baik, gak bisa jadi guru yang baik nanti. Kalaupun keluar ilmunya pasti ada hitung-hitungannya dengan dunia ulama. So, tapi kalau dari masih menjadi santri royal faedah, menolong temannya, menolong sahabatnya dalam ilmu, lihat, pengen pintar semuanya, lihat, dialah yang paling dahsyat nanti. Sebab hakikat juru dakwah itu adalah khidmah semuanya. seorang ustaz khidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal mudzakarati, sebab untuk saling mengingatkan tentang faedah-faedah tersebut, naf'an 'adziman, manfaat yang agung. Qala al-Khatib al-Baghdadi, berkata Syekh al-Khatib al-Baghdadi, wa afdhalul mudzakarati, paling bagus untuk kita tukar-menukar ilmu tadi, saling mengingatkan ilmu, adalah mudzakaratul laili, di waktu malam. Waqad kana jama'atun minas salafi, ada kelompok para orang-orang salaf terdahulu, ulama-ulama salaf, yabda'una, mereka memulai bil fil mudzakarati, untuk saling tukar-menukar ilmu tadi, muroja'ah, belajar bersama, minal isya'i, dari waktu isya', setelah surat isya. Rubbama, barangkali juga ada di antara mereka, lam yakumu, belum meninggalkan tempat, begitu asyiknya, indahnya tukar-menukar ilmu, hatta yasma'u adhan as-subhi, sampai dengar adhan subuh, top. Dan dia enggak ngantuk, kenapa? Menikmati, tenggelam sampai enggak sadar. Ya pun santri di sini enggak boleh, jam 11 harus tidur. Karena biar bisa tahajudan. Maksudnya mereka tidak disengaja, wah asyik, asyik, asyik. Tapi tetap subuhnya berjamaah beliau. Fa idzal yajid man yudzakir dzakara nafsahu bi nafsihi. Fa idzal yajid, jika tidak menemukan man yudzakir, orang yang diajak untuk bertukar menukar ilmu. Kalau tidak ada orang yang diajak mudzakarah, aduh enggak ada kawan. Kawannya pada malas. Dzakara nafsahu, dia bermudzakarah dengan dirinya, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Belajar sendiri. Maka kadang perlu kita belajar mengeluarkan suara agar omongan kita didengar oleh telinga kita. Ini menguatkan hafalan. Wa karrara makna ma sami'ahu walafadahu ala qalbihi, wa karrara, dan mengulang-ulang, ma sami'ahu, apa yang telah ia dengar, walafadahu, ataupun yang ia ucapkan, ala qalbihi, di hatinya. Jadi kalau mengulang-ulang ini ada maknanya, didengar oleh kuping kita sendiri, akan ngeresep, dirasain hati, liya'laqa dhalika, supaya terikat, nempel ilmu-ilmu tadi, fikol dhalika, yang dimana itu, ala khatirihi, di dalam pikirannya. Maka diulang-ulang ilmunya tadi agar terikat, nyantol di otak, di hatinya, di pikirannya. Ya, makanya kalau diulang-ulang gampang hafal sendiri. Diulang terus. Maka jangan ragu wahai para santri misalnya, kalau ingin belajar itu mengulang-ulang, berulang-ulang itu. Sampai kita, salah satu guru dari Mortania itu cerita, saya itu tidak boleh menghafal kecuali saya sudah mengulang minimal 25 kali. Berarti kan sudah langsung hafal. Coba aja. Pasti lengket betul ilmunya. Makanya ilmunya kok kuat banget, bagaimana? Jadi mereka enggak buru-buru tertipu oleh pemahamannya. Biarpun sudah paham, memang biasanya kalau sudah paham suruh ngulang lagi kan susah. Dibaca. Hafal sendiri. Dan dengan penuh kesabaran, mengulang itu jangan dianggap sepele. Suarakan qala Rasulullah sambil ngomong, qala Rasul, jalan sendiri mulutnya, kan sudah hafal. Jangan buru-buru langsung menghafal, diulang-ulang dulu. Diulang. Fa inna tikraral makna 'alal qalbi kat tikraril lafzi 'alal lisani sawan bisawain. Sebab terulang-ulangnya makna di dalam hati itu seperti terulangnya lafaz di dalam lisan. Akhirnya mudah diucapkan di lisan, yaitu nyantol di hati, kayak begitu sama. Kalau lisan kita gampang terus mengulang, coba kita menghafal diulang berkali-kali, ya mudah hafal. Sudah begitu nempel di hati juga sama kayak begitu. Sama-sama, enggak ada beda. Wa qalla sedikit ayufliha, beruntung. Sedikit beruntung siapa? Man. Sedikitlah beruntung, akhirnya tidak akan beruntung. Manittasara 'ala tafakkuri wa ta'akkuli bi hadrati syaikhi khassatan, jarang berhasil. Qalla ayyuflih. Jarang qalla, jarang. Ayyufliha berhasil. Maniqtasara, barang siapa yang membatasi ala tafakuri, untuk menggunakan fikirannya, wa ta'akuli, menggunakan akalnya, bihadrati syaihi khosotan, hanya di depan guru, konsen di depan guru, faham, enggak kedip. Tapi hanya di depan guru saja, setelah ditutup, selesai. Sedikit keberuntungannya. Serius di depan guru, thumma yatrukuhu, kemudian dia meninggalkannya. Wa yakumu wala yu'awiduhu, pergi, bukunya ditinggal, wala yu'awiduhu, dan tidak diulang-ulang. Tidak ada i'adah, tidak ada pengulangannya. Biarpun tadi faham, faedahnya bisa mencatat banyak. Satu faedah, dua, tiga, depan guru. Ajib, ajib, ajib. Masya Allah. Allah. Tumpuk. Hilang. Diulang, diulang, diulang. Sebelum kami sampaikan kepada para pemirsa, para pendengar, hei santri, dengar dah, itu loh caranya, kata Mbah Hashim. Makanya jadi orang alim beliau. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katakan kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama, pertanyaan dari Purwanto dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya dari Buya terkait peringatan Nuzulul Quran. Kami biasa memperingatinya tanggal 17 Ramadan. Tetapi sekarang ada sedikit penolakan terkait hal tersebut, dikarenakan turunnya Al-Quran bukan tanggal 17 Ramadan, melainkan malam Lailatul Qadar dengan dalil surat Al-Qadar. Mohon pencerahannya, sebenarnya turunnya Al-Quran kapan? Dan kapan sebaiknya kami mengadakan peringatan Nuzulul Quran? Turunnya Al-Quran, inna angzalnahu fi Lailatul Qadar. Memang betul turunnya Al-Quran adalah di malam Lailatul Qadar. Pertama, bicara tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran ada diturunkan Allah ke Lauhul Mahfuz. Seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Kemudian dari Lauhul Mahfuz, Allah turunkan ke sama'id dunya, Baitul Izzah. Sama'id dunya, langit terendah. Sama'id dunya, di langit. Itu jumlatan duf'atan wahidah. Ini diturunkan. Duf'ah wahidah. Spontan. Semuanya Al-Quran diturunkan ke sama'id dunya, ke langit dunia, langit bumi. Langit kan bertingkat-tingkat. Di situ diturunkan oleh Allah. Di Baitul Izzah, spontan. Inilah yang dikabarkan oleh Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah, dari situ diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan. Pertama kali diturunkan adalah Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Iqra itu diturunkan kepada yang pertama. Itu hanya ayat, lima ayat. Di surat Alaq itu lima ayat saja itu, Iqra. Nah, kemudian para ulama itu pengen jelentrehkan tentang turunnya Lailatul Qadar ini. Ini ijtihad mereka. Nah, sekarang Quran pertama kali turun, kalau turunnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu turun lah. Tanggal berapa? Ini beda dengan tadi. Ini bukan inna angzalna fi Lailatul Qadar, bukan. Ini adalah ayat yang lima ini diturunkan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi Muhammad berada di gua Hira. Nah, sebagian mengatakan ini tanggal 18 Ramadan. Sebagian mengatakan tanggal 21 Ramadan. Sebagian mengatakan Iqra itu turun tanggal 25 Ramadan. Bukan 17 memang di sini. Lalu uraian tentang 17 itu adalah penggabungan antara ayat dengan ayat. Tentang yaumal taqal jama'an, tentang perang Badar. Perang Badar itu terjadi adalah tanggal 17 Ramadan. Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan yaumal taqal jama'an, bertemunya dua kelompok besar itu adalah diisyaratkan di situ adalah turun, ada isyarat turunnya Furqan Al-Qur'an di hari itulah. Tapi bukan Qur'an itu turun waktu perang Badar. Perang Badar itu setelah Nabi Muhammad jadi nabi sudah jauh. Ini adalah rentetan maklumat tentang ini. Jadi waktu menentukan tanggal 17 itu adalah ijtihad penggabungan antara nas dengan nas. Adapun turunnya Iqra bukan tanggal 17. Lalu nuzulul Qur'an turun Qur'an in anzal filatil qadar, betul Al-Qur'an diturunkan Allah di malam Lailatul Qadar. Sudah itu firman Allah. Jadi benar Al-Qur'an turun pas Lailatul Qadar. Pas Lailatul Qadar waktu itulah diturunkan Al-Qur'an duf'ah wahidah, spontan Qur'an utuh diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunya itu. Tapi tidak ditentukan hari apa itu. Kemudian para ulama setelah ada beberapa penjelasan, ada Quran mengatakan tanggal 12 Iqra turun, tanggal 21, tanggal 25, perbedaan ini, ada mengatakan bulan Maulid, ada mengatakan bulan Rajab. Baik, enggak penting perbedaan itu. Yang jelas adalah Quran adalah diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad, selesai itu. Dan ulama punya tujuan, jangan berebut tentang hari. Hari itu enggak penting, kita bukan merayakan harinya. Kita ingin membesarkan, kita ingin mengagungkan Al-Quran, ingin melatih orang untuk sadar kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi, menguatkan keimanan, iman kepada Al-Quran. Bukan masalah harinya, ini orang kok aneh benar, ngeribut tentang hari. Terserah, buang hari itu, enggak usah pakai hari-hari. Kita hanya bicara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Nah, kemudian ada munasabah, ini adalah Ramadan bulan Al-Quran. Sehingga nuzulul Quran sering di nuzulul Quran peringatan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran dari mana? Lauhil Mahfudz ke sama'id dunya atau turun kepada Nabi? Semuanya adalah cerita agung. Enggak penting tentang meributkan tentang ini. Yang jelas diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke sama'id dunya. Kemudian setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad munajjaman sesuai dengan kebutuhan. Yang jelas turun lah itu memperingati nuzulnya Al-Qur'an, maksudnya apa? Mengingatkan kepada kita kalau Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dilanjutkan menurunkan Al-Qur'an yang keempat. Al-Qur'an ada diturunkan Allah ke Lauhil Mahfudz. Lauhil Mahfudz ke sama'id dunya. Sama'id dunya kemudian ke Nabi Muhammad. Tinggal kita itu nuzulul Qur'an itu artinya apa? Mengingatkan kita Al-Qur'an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita. Diturunkan kepada kita, yuk sadar. Nuzul Quran saja kok diributkan, ini ada apa aja nih orang ini? Nuzul Quran maksudnya agar kita sadar Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah, agar kita imani. Jangan meributkan masalah hari. Jadi apakah meringati nuzul Quran salah? Tidak sah. Maksudnya memperingat itu apa sih? Mengingatkan kepada kita semua, bahasanya itulah pegang kita Al-Quran. Hukum kita harus bersandarkan Al-Quran, itu maknanya. Memang ada orang iseng, gatel, perganya pengen membuat gara-gara orang-orang. Masalah berwaktu, jelas. Para ahli sejarah menjelaskan turunnya Iqra itu tanggal begini. Apa aja di ulumul Quran. Jelas itu semuanya, enggak perlu debat masalah ini. Cuman para ulama membuat acara perayaan nuzul Quran itu adalah mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya Al-Quran itu benar-benar harus jadi pedoman buat kita. Allah turunkan kepada Nabi, Nabi untuk kita. Biar sadar. Itu loh, peganganmu gitu maksudnya. Ada sesaat mengatakan ini bid'ah, ini salah, ini enggak benar bertanya hari. Ini ribut, ruwet. Tidak. Nuzul Quran adalah hak. Yang maknanya adalah menyadarkan kembali kepada kita kalau Al-Quran turun kepada kita. Sangat tepat diingatkan hamba ini di bulan Ramadan yang dikatakan ini bulan Al-Quran. Bulan orang hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana hukumnya meminum obat pencegah haid selama Ramadan. Apa? Meminum obat pencegah haid selama Ramadan. Minum obat pencegah haid selama di bulan Ramadan biar sempurna Ramadannya. Beribadah tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Ya para wanita solehah, memangnya dirimu protes dengan haid? Haid itu diberikan oleh Allah kepada seorang wanita demi kesehatannya. Akan dikeluarkan kekotoran itu, sudah. Seperti halnya, ada seorang hamba, buang air besar, buang air kecil, ini adalah untuk kebersihan. Jangan-jangan nanti ada orang setelah itu minum obat agar saya tidak kencing, tidak buang air besar, biar saya enggak batal wudhu, gitu nanti setelah itu. Haid biarkan seperti itu. Pahalamu tidak akan terkurangi. Enggak usah melawan kodrat. Itu sudah ketentuan, sudah ditulis, ditentukan oleh Allah kepada banat Siti Hawa, kepada wanita semuanya seperti itu. Itu normal, fitrah. Cuman secara hukum, ini nasihat dulu. Kalau masalah hukum begini loh ya. Biar sempurna. Kesempurnaan tidak dalam bentuk zahirnya. Kesempurnaan dalam kepasrahan kita kepada Allah kok. Kalau seandainya ada orang minum obat lalu 30 hari benar-benar full, ya puasanya sah. Cuman apakah lebih bagus bagi dia? Secara hukum fikih zahir urusannya dengan medis. Kata dokter bahaya atau tidak? Kalau kata dokter tidak bahaya, ya enggak apa-apa. Cuman pada hakikatnya enggak perlu orang seperti itu. Kita tidak boleh melakukan sesuatu dengan hawa nafsu, memaksa dan sebagainya. Tujuannya apa? Ini demi kesehatan, sudah Allah buat seperti itu untuk kesehatan seorang wanita itu sendiri. Alangkah banyaknya orang ngadu menyesal gara-gara minum obat, gara-gara diberi oleh Allah rezeki mau umroh, minum obat. Setelah pulang umroh, berantakan hari haidnya. Coba. Gara-gara dia mencoba melawan kudrat ini. Maksudnya biar umrohnya full, sempurna, takut umroh begini-begini, akhirnya minum obat. Ada organ dalamnya yang rusak. Akhirnya setelah pulang dari umrah, sudah enggak tertib haidnya. Tambah pusinglah dia. Sudahlah, ini adalah sudah ditentukan oleh Allah. Kalau memang bukan dalam rangka protes sih, ya wajarlah, biasa-biasa, hanya kurang baik sajalah. Bukan sesuatu yang terlarang. Tapi kalau dalam rangka protes kepada Allah, enggak benar. Kenapa kok saya haid? Enggak bisa itikaf dong 10 Ramadan nanti. Ya usah. Itikafmu di rumahmu sendiri. Ketahuilah hai para wanita, lihat. Cuman ilmunya ini yang perlu. Biarpun Anda dalam keadaan haid, jangan sampai libur semuanya dong. Layani suami libur, masak suami libur, ini libur. Wanita biarpun dalam keadaan haid tetap dianjurkan untuk bangun malam, cuman enggak ada salat. Untuk mendapatkan panggilan dari Allah, Al-Min Mustaghfirin, mana yang mohon ampun kepada-Ku. Yang diseru oleh Allah bukan orang yang suci. Orang-orang yang tidak akan haid pun dipanggil. Kalau bangun di tengah malam seperti malam akhir berzikir mohon kepada Allah, ya dia dipanggil mendapatkan panggilan Allah. Bukan harus sholat. Ini kan tidak pernah ngaji. Kalau sudah haid libur, sampai buatin kopi suaminya itu tidak ada. Bang, maaf ya sekalian, lanjutin deh. Bobo. Tetap masakan sahur dan sebagainya. Jadi, dan jangan gara-gara haid, Al-Qur'annya berhenti, langsung berubah, sinetronnya hidup lagi. Ini nasib buruk. Baik ya? Jadi jangan jadikan haid itu penghalang untuk berbuat baik. Hanya yang dilarang jauhi, yang diizinkan lakukan. Baca sholawat masih diizinkan, baca zikir diizinkan. Ya, masih kan? Baik, itu saja. Jadi, pertanyaannya tadi adalah, kalau menurut medis tidak bermasalah, ya hukumnya boleh-boleh saja. Cuman bukan hal yang terbaik yang demikian itu. Sudahlah, pasrahlah dengan fitrahmu. Nanti insya Allah ada kemudahan. Ada hal yang baik yang kita dapat setelah itu. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Baik. Jangan lupa halaqah fajar setiap pagi. Kita belajar kitab kecil, kitab Safinatun Najah. Zawiyatuha Aqidatul Awam, Madrasah Ramadan, hari jam-jam begini. Kemudian kajian tafsir hadis setiap Sabtu Ahad tetap berjalan. Buka bersama, jangan lupa, 17 sampai 18 Ramadan. Dan kami buka kembali bagi ingin berpartisipasi, dipersilakan. Kemudian ajak siapapun untuk bisa berkenalan dengan pondok pesantren dan majelis. Sanak kerabat yang belum pernah menghadiri pengajian, ajak di hari itu barangkali dengan hadir sekali.

Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Asa taqabbal minna barakatil Fatiha. Amin. Bila taufik lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.